Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Di antaranya bahwasannya dosa dan kemaksiatan tersebut menjadi sebab buta hati seorang, membutakan hati seseorang, walaupun tidak sampai membutakan hatinya, minimalnya melemahkan mata hatinya. Nah, apabila hati seseorang buta atau lemah, maka akan terluputkan baginya pengetahuan terhadap petunjuk dan hidayah. Yeah. Dan juga akan terluputkan baginya kekuatan untuk menerapkan petunjuk tersebut terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Tentu hal ini sesuai dengan lemah dan kuatnya ilmu seseorang tersebut. Nah, ini di antara hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan, mematikan hati atau minimalnya melemahkan mata hati. Kalau mata hati sudah mati, sudah buta atau lemah, akan terlewatkan baginya pengetahuan terhadap petunjuk dan terlewatkan baginya kekuatan untuk menerapkan petunjuk tersebut pada dirinya dan pada orang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya kesempurnaan seseorang ini berpusat pada dua pokok. Yang pertama, mengetahui kebenaran dari kebatilan. Yang kedua, mengedepankan kebenaran tersebut di atas kebatilan. Yeah. Sehingga dengan dua pokok ini, manusia pun kedudukannya berbeda-beda. Di dunia dan juga di akhirat. Yeah. Di antara manusia, ada yang mengetahui kebenaran dari kebatilan, kemudian mengedepankan kebenaran tersebut di atas kebatilan. Tentu, ini kelompok manusia yang paling mulia. Yeah. Tingkatan yang paling tinggi. Nah, ada juga di antara mereka yang sebaliknya, tidak mengetahui kebenaran dan juga tidak mengedepankan kebenaran. Yang ketiga, Ada yang dia mengetahui kebenaran, ya, akan tapi lemah dalam menunaikan kebenaran tersebut. Dan juga lemah dalam mendakwahkan kebenaran tersebut. Ini keadaan seorang mukmin yang lemah keimanannya. Ya. Beda halnya dengan seorang mukmin yang kuat keimanannya. Dia mengetahui kebenaran dan juga dia memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebenaran tersebut dan mendakwahkannya kepada yang lainnya. Mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah keimanannya. Dan yang keempat, orang yang memiliki kekuatan, kemauan yang keras untuk menunaikan kebenaran, akan tapi dia lemah dalam ilmu terhadap agama. Yeah. Hanya modal semangat saja, tapi tidak memiliki ilmu agama. Sehingga orang semacam ini hampir-hampir tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana awliya'ur rahman, mana wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mana wali-wali syaitan. Yeah. Sehingga orang semacam ini banyak terjatuh kepada penyimpangan dan kesesatan. Nah, yeah. Sehingga orang yang mendapatkan keutamaan dari empat jenis orang tadi hanyalah orang yang pertama tadi, yang dia mengetahui kebenaran dan juga dia memiliki kekuatan untuk menunaikan kebenaran tersebut. Kemudian dia mendakwahkan kebenaran tersebut kepada yang lainnya. Orang semacam inilah yang berhak, ya, untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Nah, yeah. Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan dengan sabar dan yakin akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Yeah. Sampai sini pembahasan kita. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wa haula'i humul ladina istasnahumullahu subhanahu min jumlatil khasirin. Mereka adalah orang-orang yang Allah kecualikan dari sejumlah orang-orang yang merugi. Wa aqsama bil asri alladhi huwa zamanu sa'il khasirin warabihin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar, atau secara umum dengan waktu yang merupakan zaman, yeah, yang digunakan oleh orang-orang yang merugi, begitu juga orang-orang yang beruntung. Nah, sampai Allah bersumpah dengan waktu, yeah, dengan zaman, yeah, yang digunakan oleh manusia, baik yang merugi ataupun yang beruntung. Ala anna man adahum fahuwa minal khasirin. Sesungguhnya, ya, selain dari mereka yang memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan sebelumnya, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Waqala ta'ala, Allah mengatakan, wal asri, demi waktu asar. Atau secara umum, demi waktu. Ya. Allah bersumpah dengan salah satu di antara makhluknya. Nah, asar ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bebas bersumpah dengan siapapun di antara makhluk-makhluknya. Ya, kadang-kadang Allah bersumpah demi matahari, demi bulan. Kadang-kadang bersumpah demi malam, demi siang. Ya, kadang-kadang bersumpah dengan nama-nama yang lain di antara nama-nama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan Allah yang menciptakan makhluknya, sehingga bebas bagi Allah bersumpah dengan siapapun di antara makhluk-makhluknya. Adapun manusia tidak boleh bersumpah dengan nama seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu malaikat. Tidak boleh bersumpah dengan nama malaikat. Walaupun itu rasul. Tidak boleh bersumpah dengan nama rasul. Demi rasul, demi Muhammad, atau demi yang lainnya. Yeah. Kenapa Nabi mengatakan, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kekafiran dan kesyirikan. Nah, Allah mengatakan wal asri, demi zaman, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Di sini ada alif lam, al-insan. Yeah. Ulama ahli tafsir menyebutkan alis ini istighraqiyah. Yeah. Fungsinya untuk menyatakan keseluruhan. Sehingga maknanya, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illa alladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Yeah. Seseorang itu beriman, tentunya didasari dengan ilmu. Yeah. Dia berilmu terlebih dahulu, kemudian tumbuh dalam hatinya keimanan. Nah, wa amilus solihat, dan juga orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Sehingga dengan ayat ini para ulama menyebutkan tentang pentingnya ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ini empat perkara yang wajib diketahui oleh seorang. Nah, sampai kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Nah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kami untuk mempelajari empat permasalahan. Yang ini maksud adalah ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Nah, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, nah, lau ma anzalallah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan illa hadis surah, kecuali surat ini, lakafathum, niscaya akan mencukupi mereka. Yeah. Maksudnya, surah Al-Asr ini, nah, sudah cukup untuk memotivasi, menghasung manusia supaya berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang tidak tersifati dengan empat sifat ini, dia akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Yeah. Sehingga dengan satu surat ini saja sudah cukup sebenarnya untuk memotivasi, menghasung manusia agar semangat dalam berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Yeah. Kenapa? Dikarenakan Allah menyebutkan seluruh manusia itu berada dalam keadaan rugi. Kecuali orang yang tersifati dengan empat sifat yang disebutkan tadi. Nah, sifat al-ilmu atau al-iman, al-amal salih, wa da'wah ilallah, wal amru bil ma'ruf, wa nahi anil munkar, wa sabar, dan kesabaran. Walam yaktafi minhum bima'rifatil haqqi wa sabri alaih, hatta yusya ba'duhum ba'dan bihi, wa yurshidahu ilaihi wa yukhad wa yahuddahu alaih. Dan tidak cukup dari mereka itu hanya mengetahui kebenaran dan bersabar saja. Ya, tidak cukup. Hanya mengetahui kebenaran dan bersabar. Sampai sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lainnya, memberikan bimbingan kepada yang lainnya, dan menghasungnya untuk melakukan kebaikan. Ya. Sehingga tidak cukup hanya mengetahui kebenaran dan bersabar saja. Akan tetapi, penting juga untuk saling berwasiat. Yeah. Memberikan bimbingan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun dalam ayat yang kita bacakan tadi, tidak mencukupkan hanya beriman dan beramal soleh saja. Tapi, watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Wa idza kana man ada haula'i khasiran, maka apabila selain mereka, selain yang tersifati dengan empat sifat tadi adalah orang-orang yang merugi, fa ma'lumun annal ma'asiya wadh-dhunuba tu'mi basiratal qalbi fala yudrikul haqqo kama yanbaghi. Maka perkara yang diketahui bersama, bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa ini membutakan mata hati, sehingga dia tidak mengetahui kebenaran sebagaimana layaknya. Ya. Ini disebabkan dosa dan kemaksiatan. Nah, membutakan mata hati seorang, sehingga tidak mengetahui kebenaran sebagaimana layaknya. Yeah. Yang hak dijadikan sebagai yang batil. Dan yang batil dijadikan sebagai sesuatu yang hak. Yeah. Telah kita jelaskan bagaimana akibat kemaksiatan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, nukitat fihi nuktatan sauda. Yeah. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka terukir pada hatinya satu titik hitam. Yeah. Ketika dia berbuat maksiat lagi, nah, terukir lagi titik hitam yang berikutnya. Kalau banyak kemaksiatannya, maka titik hitam tersebut semakin banyak dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi gelap. Yeah. Ketika hatinya menjadi gelap, dia tidak mengetahui lagi mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan bisa jadi yang hak dikira yang batil dan yang batil dikira adalah kebenaran. Sebabkan dosa dan kemaksiatan. Wa tud'ifu quwwatahu wa azimatahu fala yasbiru 'alaih. Melemahkan kekuatan hatinya, melemahkan kemauan hatinya, sehingga tidak bersabar di atasnya. Tidak bersabar di atas ilmu. Tidak bersabar dalam mengamalkan ilmu. Tidak bersabar dalam melakukan amalan-amalan soleh. Ini ketika hatinya lemah. Disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Saya jelaskan di awal, kemaksiatan itu bisa membutakan hati seorang. Walaupun tidak sampai membutakan, minimalnya melemahkan hati seorang. Nah, bal qad yatawaradu 'alal qalbi hatta yan'akisa idrakuhu kama yan'akisu sayruhu. Bahkan kadang-kadang merusak hati sehingga pengetahuannya berbalik. Nah, sebagaimana berbaliknya jalannya. Harusnya yang dia tempuh jalan kebenaran, tapi justru dia menempuh jalan kesesatan. Fa yudrikul batila haqqo wal haqqo batila. Terbalik keadaannya. Yang batil dianggap sebagai suatu kebenaran, dan kebenaran dianggap sebagai suatu kebatilan. Wal ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan. Yang ma'ruf dianggap sebagai suatu kemungkaran, sementara yang mungkar dianggap sebagai suatu yang ma'ruf. Fayana'akisu fi sayrihi. Maka berbalik dalam perjalanannya. Wayarji'u an safari ila Allah wa dalil akhirah ila safarihi ila mustaqarri nufus al-mubtilati allati radiyat bil hayati dunya. Kembali dari safarnya menuju Allah dan negeri akhirat kepada safarnya menuju kediaman jiwanya, kediaman nafsunya, al-mubtilah. Nah, yang rusak. Ini keadaan. Nah, orang yang hatinya sudah tertutup, gelap hatinya, buta hatinya. Nah, keadaan orang yang sudah lemah hatinya disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan anggap enteng pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Ini bisa membuat gelap, buta hati seseorang. Bisa melemahkan hati seseorang. Kalau hatinya sudah buta atau lemah, ini bisa semakin bertambah parah sampai kayak sebutkan tadi. Keadaan terbalik. Yang ma'ruf dianggap yang mungkar dianggap yang ma'ruf. Yang hak dianggap yang batil dianggap sebagai suatu kebenaran. Allati radiyat bil hayati dunya wan ma'annat bih. Yang dia ridha dengan kehidupan dunia, wat ma'annat biha, dan merasa nyaman, tenang dengan kehidupan dunia. Ini keadaan orang yang hatinya sudah buta, lemah hatinya. Dia lebih ridha terhadap kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia, dan dia mendahulukan kehidupan dunia. Sehingga Allah katakan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Orang yang sudah buta hatinya atau lemah hatinya, yang harusnya dia mendahulukan kehidupan akhirat dikarenakan lebih baik dan lebih kekal, tapi dikarenakan hatinya sudah buta, hati sudah lemah, terbalik. Sehingga dia mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Sehingga berambisi untuk mendapatkan dunia. Prioritasnya adalah dunia, bukan akhirat. Sehingga dunia melalaikannya. Wa ghaffalat anillah wa ayatihi. dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai harta dunia ini melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ambisi untuk mendapatkan harta dunia melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan mencari harta dunia, dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Allah menjelaskan bahwasanya orang yang terlalaikan dengan harta dunia, dengan kehidupan dunia, maka merekalah orang-orang yang merugi. Padahal mereka beranggapan tatkala sibuk dirinya dengan dunia, sehingga melalaikan dari akhirat, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan perniagaannya, pertaniannya, peternakannya. Mereka beranggapan dengan kesibukannya ini akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, justru Allah mengatakan, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Justru ketika seorang sibuk dengan dunia, lalai terhadap akhirat, membuat dirinya merugi. Merugi. Nah, bukan menjadi orang yang beruntung. Tapi menjadi orang yang merugi. Tatkala tersibukan dengan kehidupan dunia, kemudian dia melupakan akhiratnya. Wa tarakat al-istidada liliqa'i. Meninggalkan persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab-sebab dosa dan kemaksiatan. Semakin bertumpuk dosa dan kemaksiatan, membuat orang tidak mempersiapkan diri lagi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun fi uqubatid dunub illa hadhihi wahdaha lakanat da'iyatan ila tarkiha wal bu'di minha wallahu musta'an. Kalau seandainya tidak ada hukuman terhadap dosa-dosa kecuali hukuman ini saja, niscaya sudah cukup menjadi faktor pendorong, menjadi motivator untuk meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan. Kalau tidak ada hukuman yang lain terhadap dosa dan kemaksiatan selain hukuman yang disebutkan ini, dosa dan kemaksiatan membutakan hati seorang atau melemahkan hati seorang, sebenarnya dengan hukuman ini saja sudah cukup. Menjadi faktor pendorong untuk meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan seorang kalau sudah buta hatinya, dia tidak akan mengenal lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak akan mengetahui lagi mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan akan berbalik keadaannya. Yang hak dianggap sebagai kebatilan, yang batil dianggap sebagai yang hak. Kalau sudah keadaannya demikian, maka dia akan terjatuh kepada kebinasaan. Jatuh terhadap berbagai macam kerugian-kerugian di dunia dan juga di akhirat. Wa hada kama anna ta'ata tunawwiru al-qalba. Dan ini sebagaimana ketaatan menerangi hati. Kalau kemaksiatan membutakan hati, menggelapkan hati, melemahkan hati, adapun ketaatan ini menerangi hati seseorang. Wa tajalluhu wa tasquluhu. Nah, membuat hatinya bercahaya. Membuat hatinya bersih, cemerlang. Wa tuqawwihi wa tusabbituhu. Menguatkan hatinya, mengokohkan hatinya, ini ketaatan. Dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba membuat hatinya bercahaya. Nah, membuat hatinya bersih, membuat hatinya kuat dan kokoh. Hatta yasira kal mir'ati al-majluwa fi jala'iha wa sawfa'iha fayamtali'a nuran. Sehingga hatinya seperti kaca yang bening. Kaca yang bening dalam cahayanya, bersihnya, sehingga penuh dengan cahaya. Ini hati seorang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih, hatinya kuat, hatinya kokoh. Saking bersihnya hatinya tersebut seperti kaca yang bening yang penuh dengan cahaya. Fa'idha dana syaitanu minhu asabahu min nurihi ma yusibu mustariqas sam'i minasyuhubi as-sawaqib. Maka apabila syaitan mendekatinya, maka syaitan tersebut akan tertimpa sinar. Sinar dari hati orang yang taat tersebut. Sebagaimana menimpa para syaitan yang mencuri pendengaran dari langit, ditimpa oleh panasnya api atau lemparan bintang. Nabi SAW menyebutkan bahwasannya syaitan itu mereka mencuri pendengaran dari langit. Bahkan bertingkat-tingkat keadaan mereka. Sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Ketika mereka mencuri pendengaran dari langit, menyampaikan kepada syaitan yang ada di bawahnya, menyampaikan lagi syaitan yang ada di bawahnya, sampai kepada para dukun atau tukang sihir. Ketika mereka menyampaikan berita-berita tersebut, dilempar oleh bintang-bintang. Ada yang terkena bintang sebelum mereka menyampaikannya kepada para dukun dan tukang sihir. Ada juga yang terkena bintang-bintang tersebut setelah mereka menyampaikannya kepada para dukun dan tukang sihir. Sehingga bintang ini di antara fungsinya rujumal lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Ibnu Qayyim mengumpamakan syaitan ketika mendekati orang yang rajin melaksanakan ketaatan yang menyebabkan hatinya bercahaya, hatinya bersinar. Maka ketika syaitan mendekatinya, ketakutan. Ketakutan tertimpa sinar cahaya dari hati orang yang taat tersebut. Sebagaimana syaitan yang mencuri pendengaran dari langit, tertimpa lemparan bintang-bintang yang panas tersebut. Wasyaitanu yafroku min hadal qalbi asyadda min farakid di'bi minal asadi. Maka syaitan meninggalkan hati yang seperti ini. Nah, lebih dahsyat dibandingkan segala yang meninggalkan menjauhi singa. Nah, syaitan tidak berani mendekati orang yang hatinya seperti tadi. Hatinya bercahaya, hatinya bersinar, hatinya bersih. Nah, syaitan akan berlari meninggalkannya, akan menjauh dari orang yang hatinya seperti ini. Bahkan lebih dahsyat menjauhnya dibandingkan serigala yang menjauhi singa. Hatta inna sahibahu la yasra'u syaitana payakhiru sari'an. Sampai orang yang memiliki hati yang bersih ini, orang memiliki hati yang bercahaya ini, menaklukkan syaitan sehingga jatuh tersungkur. Payazami'u alaihi syayatin. Kemudian syaitan-syaitan yang lainnya berkumpul mengerumuninya. Mengerumuni syaitan yang ditaklukkan, dilumpuhkan oleh orang yang rajin dalam ketaatan, yang hatinya bercahaya, bersinar. Nah, syaitan yang lainnya mengerumuninya. Fayaqulu ba'dhum li ba'din, berkata sebagian mereka kepada sebagian lainnya, ma sya'nuhu, kenapa syaitan ini? Fayuqalu asabahu insiyun, dikatakan syaitan yang jatuh tersungkur ini terkena serangan manusia. Manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nadratun minal insi. Dan juga terkena pandangan dari manusia. Dengan syaitan tidak bisa mendekat kepada orang yang semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya bercahaya, hatinya bersinar. Ada syair yang mengatakan, "Faya nadratan min qalbi hurrin munawwar, yakadu laha syaitanu bin nuri yukhraku." Nah, wahai pandangan dari hati yang penuh cahaya yang panas, yakadu laha syaitan bin nuri yuhraku, hampir-hampir syaitan hangus terbakar dengan cahaya tersebut. Nah, orang yang hatinya bercahaya, bersinar, ini hampir-hampir syaitan yang mendekatinya hangus terbakar. Apa yastawi hadal qalbu wa qalbun mudlimatun arja'uhu mukhtalifatun ahwa'uhu. Maka apakah sama hati yang seperti ini, hati yang bercahaya, hati yang bersih, hati yang bersinar, dengan hati yang gelap? Bagian-bagiannya, seluruh bagiannya gelap. Berbeda-beda keinginan-keinginannya, mengikuti hawa nafsunya. Qad ittakhadahu syaitan watanahu wa'addahu maskanahu. Hati yang seperti itu, hati yang gelap gulita, syaitan menjadikannya sebagai markasnya dan menyiapkannya sebagai tempat tinggalnya. Idza tasabbaha bitul'atihi hayahu. Apabila datang pagi hari, maka syaitan mengucapkan selamat kepadanya. Wa qala fadaitu man la yuflihu fi dunyahu wala fi ukhrahu. Aku tebus Nah, orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunianya dan di akhiratnya. Nah, ya. Dari penjelasan yang kita sampaikan ini menunjukkan bahwasannya ketaatan itu ya, membuat hati seseorang bersinar dan bercahaya. Membuat hati seseorang bersih, kuat dan kokoh. Ya. Beda hanya dengan kemaksiatan. Kemaksiatan membuat hati seseorang gelap. Membuat buta hati seseorang. Melemahkan mata hati seseorang. Ya. Dan syaitan akan menguasai orang yang keadaannya seperti ini. Ya. Yang buta hatinya, lemah hatinya. Sehingga mudah dikuasai oleh syaitan. Ya. Mudah diarahkan oleh syaitan. Berbeda dengan orang yang hatinya bercahaya, bersinar. Ya. Syaitan tidak bisa mendekatinya. Nah, bahkan syaitan ketakutan kalau mendekatinya. Ya. Khawatir hangus terbakar dengan sinar cahaya yang ada pada hati orang tersebut. Nah, ya. Sehingga syaitan berusaha untuk menjauhinya. Ya. Maka kalau kita mengetahui keadaannya demikian, maka hendaklah kita bertobat daripada dosa-dosa dan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, dan hendaklah kita bersemangat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendaklah kita berusaha untuk menjauhkan syaitan dari diri kita. Jangan sampai ya, kita menjadikan syaitan sebagai teman-teman kita. Dikatakan syaitan itu adalah musuh bagi kita. Yang namanya musuh, hendaklah kita memeranginya, hendaknya kita menjauhinya. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup hanya di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.